billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ngdika sinan Abdullah bin Amr ibn al-As. Nanti kau ngeten kuna ono sopo kita iku ma'a Rasulillah sertani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalem lungo ing dalem perjalanan. Fanazalna mongko leren sopo kita manzilan ing dalem panggonan. Famina mongko iku setengah sangking kita man utawi wong man utawi wong yuslihu kang bagusi sopoman bagusi sopoman hibaahu ing kemahiman kemah waminalan iku setengah saking kita man utawi wong hua kang utawi man iku fi jasarihi ing dalem ono yang tadi lho sampean. Wa minallan iku setengah saking kita man utawi wong yang tadi lukang memanah sapa man. Memanah tujuane untuk melatih, latihan manah. Yang tadi lukang memanah sopoman, memanah untuk apa? Latihan. Waminalan iku setengah saking kita man utawi wong. Huwa kang utawi man iku fi jasarihi. Iku fi jasarihi ing dalem. Rumangkang itu hayawan tunggangan. Iku fi jasarihi ing dalem rumangkang iman, hayawan tunggangan iman. Idnada tumataan memanggil sopo munadi Rasulillah, sopo tukang panggile Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pada saat kita sedang bekerja, ada yang membenahi kemah, ada yang latihan memanah, ada yang masih ada di atas kendaraannya, di atas hayawannya yang digembalakan. Ternyata saat itu kita mendengar munadi Rasulullah sedang memanggil as-sholata jami'ah. Kena as-sholata, kena as-sholatu. Ya, sama as-sholata apa as-sholatu? Sholatu. Ini as-sholatu berarti as-sholatu utawi sholat. Iku jami'ah. Iku kumpul. Sholati kumpul. Sholati kolat. Jama'ah. Kalau utawa nek diwaca as-sholat ayo kena. Netepono sopo sirokabe as-sholata ing sholat. Jami'atan hale kumpul. Hale jama'ah. Fajita makna mongko kumpul sopo kita. Fajita makna mongko kumpul sapa kita ila Rasulillahi marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku iki nanti aku. Ah iku sapa jeneng? Bapak Ihwanto kon rene. Setelung dino gak sekolah rek. Kon rene iya, kon nemoni aku. Bapak Ihwanto. Rome. Ya kon rene wae. Sing ado ben ado. Bapak iku amri diomongi pisan. Ben paham ke kondisi ini anak ya, nak dapat ribu ni, amri, iyo uangnya lebih dijalui, yang ngerti nak dijalui, kok dilapor no, kere, no, hanya dijalui ni, biar bapak wis tak kau hubungi pengurus, tak kau ngekai pas ini, bu, situ tiga ya pora, kok diomongi ya, tolong dino gak sekolah, apa lah, lempon do, abu kai loro jadi ni, lah anak mandi lo konser kok gak loro. Bengi ini loro, bengi ini keluyur, isu turu, lo ngono kuwi aja nih, rania ngaji, rania sekolah. Nah, tak kongkong dinia, loro aja nih. Enggak, aku mulai dinia, wes, bal-balan, sopo, are-are, pinter kabe kali. Ini kongkong dini, bapak ya, bapak Iwan tuh, kongkong dini, kayaknya, benono komunikasi. Tak ngono kok, laleran-laleran nih, warnanya. Bapak Amri barang dihubungi, sama sih hubungi, rasa aku nih Bapak Amri. Diomongi kondisi ini anak ibi, setelung dino. Amri asli kan gak munggah ya, untuk biaya nih wis gak munggah, kali kelas berapa sih? Kelas loro. Nah, ingin anis asli wis gak munggah ya. Cuma karena cedek karo Mbak Lu, Mbak Lu, anu nengkene, karo Bapak diunggah no. Meskipun orang usah diunggah no. Gak nutut deh nilai nih munggah pohon nih, oh gak munggah pokok itu asli nih misalkan tuh diulangi menewis tiga kesempatan ini aku nih arek tiga kesempatan nih tiga hati ngerok rempel lo jerong jawa hah? Ini aku ya biasa ya jenis arek gak ngerti apa-apa gak lah nanti tadi fajitamak nama kau kumpul sama kita ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Innahu satune kelakuan. Innahu satune kelakuan iku lam yakun ora ono. Sapa nabiyyun nabi. Kobli kang ing dalam sadurungi ingsun. Ilaka na kejobo iku ono. Ilaka na kejobo iku ono. Hakon iku hak. Hakon iku hak alaihi ing atasi nabi. Wajib arti ini. Opo ayadullah. Opo yento. Nuduhno sopo nabi, menunjukkan sopo nabi. Apa ayatullah apa yang tunuduhno sopo nabi, ummatahu ing umati nabi. Ala khairima. Ing atase luwih bagusi perkara. Ya'lamuhu kang weruh. Ya'lamuhu kang weruh sapa nabi ing mah. Ya'lamuhu kang weruh sapa nabi ing mah lahu marang umatah. Wa yundhirahum lan meden-medeni sapa nabi ing umatah. Saroma ing luweh olone perkara olone perkara ya lamuhu kang weruh sapa nabi ing mah lahu marang umatah. Jadi tugasnya nabi menunjukkan umatnya kepada yang baik, menghindarkan umatnya dari hal yang buruk. Yang baik seluruhnya disampaikan oleh nabi kepada umatnya, yang buruk juga demikian. disampaikan oleh Nabi kepada umatnya agar umatnya meninggalkan yang buruk, dan itu merupakan fungsi dari mengutus para nabi. Fungsinya ngaten, fungsine irsalul anbiya, fungsine bi'satul anbiya itu adalah memberikan pengarahan, memberikan taujihat, memberikan irsyadat kepada umatnya untuk hal-hal yang positif. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Wa inna ummatakum lan seduhuni umat siro. Wa inna ummatakum lan seduhuni umat siro kabeh hadhihi yo iki umat. Iku ju'ila den dadekno. Iku ju'ila den dadekno opo afiyatuha. Opo afiyatuha opo selamati hadhil umat. Opo selamati hadhil umat. Umat hukum ni didadek novi awaliha ing dalam kawitane umat. Nek umatmu ini umat Kanjeng Nabi yang selamat dari fitnah itu umat yang awal zaman Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Wayusibulan bakal menimpa akhiroha ing akhiri umat. Opo bala ujian. Wa umurun lan piro-piro perkoro. Tungkirunaha kangingkari sopo sirokabe ing umur. Wa umurun lan piro-piro perkoro. Tungkirunaha kang bakar. Ngingkari sopo sirokabe ing umur. Jadi umat ini yang selamat dari fitnah adalah umat yang awal. Umat yang terakhir nanti akan terkena balak musibah, terkena ujian. Diuji dengan Allah Ta'ala dengan ujian yang sangat berat dan juga akan tertimpa hal-hal yang kalian ingkari. Kenapa kok diingkari? Karena bertentangan dengan syariat. Kenapa kok diingkari? Karena enggak sesuai dengan Quran hadis. Enggak sesuai dengan aturan syariat di akhir zaman. Wah, sekarang wis akeh banget ya. Wakeh banget. Dan ini Rasulullah dawuh demikian. Itu zaman dulu Kanjeng Nabi bersabda demikian. Sekarang terbukti nih apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Semuanya ada. Wa umurun tungkirunaha. Wa taji'u. Lan bakal teko opo fitanun opo piro-piro fitnah. Kala opo fitanun piro-piro fitnah. Lan bakal teko opo fitanun piro-piro fitnah. Yurokiku kang dadekno. Ringan. Opo ba'duha sebagiani fitan. Yurokiku kang dadekno ringan. Opo ba'duha sebagiani fitan. Ba'dun ing sebagian kang liyo. Yurokiku kang dadekno. Nggak kekno apa iku jenderingan apa bak dua sebagian fitan bak dun ing sebagian kang liyo. Dan nanti dawuh Kanjeng Nabi akan datang fitnah-fitnah. Yang mana sebagian fitnah itu akan menjadikan fitnah yang lain menjadi ringan. Karena fitnah yang terakhir lebih besar daripada fitnah yang pertama. Sehingga kalau dibandingkan, ya gak ono apa-apa ya fitnah sing wingi daripada saiki. Ngoten. Semakin besar. Fitnah itu. Sehingga nanti kita bisa melihat, wah yurokiku ba'duha ba'dan. Wah fitnah ini dibanding dengan fitnah yang tadi. Ya aduh, segedean ini. Sing wingi gak ada ikhano apa-apa ini. Loh ngerti ini? Gak ada apa-apanya dibanding fitnah yang ini. Jadi semakin besar. Wataji ulan bakal teko. Apa al-fitnah itu fitnah? Fitnah yang besar sekali. Fitnah dalam masalah agama. Fayaqulu mongko ngucap mergane fitnahnya begitu besar. Fayaqulu mongko ngucap sapa al-mukminu wong kang iman hadihi muhlikati utawi iki fitnah iku muhlikati perkara kang rusak ingsun iku muhlikati perkara kang rusak ingsun hat tsumatang kasyifunuli ilang apa iku fitnah tsumatang kasyifunuli ilang apa fitnah. Ada fitnah yang begitu besar sampai orang mukmin mengatakan wah ini benar-benar fitnah yang menyebabkan kerusakan saya ngoten. Setelah itu ternyata fitnahnya hilang. Datang lagi wataji'u lan bakal teko opo al fitnah tu fitnah yang lain yang tidak sama dengan fitnah yang pertama. Fayaqulu mongko ngucap sopal mukminu wong kang iman hadihi hadihi hadihi hadihi. Kala fayaqulu hadihi hadihi muhlikati apa hadihi ya teman? Hadihi hadihi hadihi utawi iki iku hadihi iku fitnah kang gede. Hadihi utawi iki iku hadihi fitnah kang gede. Datang lagi fitnah yang begitu besar. Dia cuma bisa mengatakan, yo, iki fitnah gede banget, hadihi hadihi yang ngaten to. Faman ahabba, jadi saking gede ini dia cuma bisa memberikan isyarat, tidak bisa mengungkapkan karena fitnahnya begitu besar. Hadihi ya Allah, ini fitnah ya Allah, ngaten to. Faman ahabba ayyuzahzah anin nar. Faman mongko utawi wong. Mongko utawi sapane wong ahabba iku lamun seneng sapa man. Iku lamun seneng sapa man ayuzahzaha ing yen to dijauhkan sapa man. Ayuzahzaha ing yen to didohno sapa man dijauhkan sapa man. Aninari saking neraka. Wayudkhalalan dilebokno sapa man aljannata ing surga. Wayudkhalalan dilebokno sapa man aljannata ing surga. Fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal ta'tihi mongko hendaklah nekani ing man. Nek kepingin adoh saking neraka masuk surga. Fal ta'tihi mongko hendaklah menekani ing man apa maniyatuhu apa matine man. Apa maniyatuhu matine man. Wa huwa hali utai man iku yu'minu iman sapa man. Iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah wal yaumil lantino al akhir kang akhir. Kala al akhir kang akhir, barang siapa yang ingin masuk surga, terhindar dari neraka, maka hendaklah saat dia mati dalam keadaan membawa iman. Kala wal yati ilan nas alladhi yuhibbu ayyu ta ilaih. Wal yati lan becik nekani sopo instato'a lamun kuoso sopo sopo man. Fal yuti'hu mongko becik taat sapa man ing imam ini statoa lamun kuasa sapa man. Fa in jaa akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Waduh ngoten. Fa in jaa mongko lamun teko sapa akhar wong liya. Yunazi'uhu kang ngrebut sapa akhar ing imam, ngrebut kepemimpinan. Yunazi'uhu kang ngrebut sapa akhar ing imam fadribu mongko mukulo sopo siro kabeh, menggalo sopo siro kabeh. Unukol akhori ing gulune wong kang liyo. Unukol akhori ing gulune wong kang liyo. Fadribu mongko mukulo sopo siro kabeh, unukol akhori ing gulune wong kang liyo. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo muslimun imam muslim. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo muslimun imam muslim. Bon. Gala ini wajibnya kita taat kepada imam. Kalau imam yang sudah kita baiat itu kok nanti kekuasaannya direbut oleh orang lain, maka kita harus membela imam. Ya, membela imam dari rongrongan orang yang lain yang ingin mengambil kekuasaannya imam kalau kita mampu. Qauluhu tawidawi Amr Abdullah bin Amr rupane yantadilu ay yusabiku. Tegese balapan, artinya berlomba. Sapa wong biromyi kelawan melempar binabli kelawan anak panah wan nusyabi padha anak panah. Wan nusyabi lan tegese anak panah. Wal jasharu telafat jasar bi fathil jim iku kelawan fathai jim masyni lan sin al mujamati kang den titik wa bi ra ilan kelawan ra wa yaute jasar iku adawabu iku biro-biro hayawan alati kang terakang mangon opo alati mangon itu ya mengembala mangan watabitulan nginep opo alati menginap makanaha ing dalam panggonane alati wakauluhu taidawi kanjeng nabi rupane yurokiku ba'duha ba'don ayyusayiru tegesin datikno ayu sayiru tegesin datik no opo ba'duha sebagian fitan. Opo ba'duha sebagian fitan, sebagian fitnah. Rokikon ingkang ringan. ai khafifan tegese kang ringan li idzomi ma krana gedene perkara badahu kang ing dalam sause badahu kang ing dalam sause badahu kang ing dalam sause apa iku jenenge ba'dhoha fasani mongko te kang kaping pindho fitnah yang kedua iku yurokiku iku ndadekno ringan apa asani al awala ingkang pertama iku yurokiku ndadekno ringan apa asani al awala ingkang pertama mergane yang nomor dua fitnahnya lebih besar sehingga yang pertama tadi kayak enggak ada apa-apanya dibanding fitnah yang kedua nih lho ngoten iki maknane wala wakila la den ucapno maknahu te maknane yurokiku iku yusawiqu ba'duha ila ba'din bitahsiniha wa taswidiha wakila yusbihu ba'duha ba'ton. Wakila lan ten ucapno apa ucapan maknahu te maknane yurokiku ba'duha ba'dun iku yusawiqu iku ndadekno bronto. Ndadekno bronto itu cinta seneng. Apa ba'duha sebagian fitan ila ba'din marang sebagian kang liya. Pitahsiniha kelawan mbagusi fitan wa taswidiha lan tegese menghiasi fitan. Wakila lan ten ucapno apa ucapan maknane yurokiku iku yusbihu nyerupani apa ba'duha sebagian fitan sebagian piro-piro fitnah nyerupani ba'dun ing sebagian kang lilo. Wa an Abi Hunaidah talan saking Abu Hunaidah rupani Wa'il bin Hujrin Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu kalang dika sapa Wa'il iku Abu Hunaidah kalang dika sapa Wa'il sa'ala takon sapa Salamatu bin Yazid Salamah bin Yazid Al-Ju'fiyu Rasulullahi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko ngendika sapa Salamah ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, ara'aita ngabarono sinten panjenengan ing ingsun. Mane ara'aita niku ngabarono sinten panjenengan ing ingsun. Ara'aita ngabarono sinten panjenengan ing ingsun. In qamat lamun jumeneng alaina ing atase kita supo umarau piro-piro pemimpin yasaluna kang jaluk sapa umarau ing kita hakohum ing haki umarau wayamna'una lan nyegah sapa umaro ing kita hakona ing hak kita fama mongko ing opo tak muruna perintah sinten panjenengan tak muruna perintah sinten panjenengan ing kita wahai nabi seandainya kita dipimpin oleh beberapa pemimpin mereka minta kepada kita hak mereka tapi mereka tidak mau memberikan hak kita kepada kita. Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah ketika ada pemimpin yang demikian? Mereka minta hak mereka dari kami tapi mereka tidak mau memenuhi hak-hak kami. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Fa'arodo mongko berpaling sinten Rasulullah anhu saking Salamah. Kanjeng Nabi mboten mau menjawab pertanyaan itu. Suma sa'alahu nuli takon sapa Salamah ing Kanjeng Nabi tang leti malih. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngaten isma'u ngrungokno sapa sira kabeh dengarkan wati'u lan taat sapa sira kabeh ya toh dengarkan dan taatilah wis mendingan engkau taati engkau dengarkan walaupun zalim sak dolim-dolim dengarkan dan taati fa inna ma'alaihim ma humilu fa inna ma'alaihim mongko angin pestine iku ing atase umaro. Fa inna ma'alaihim mongko angin pestine iku ing atase umaro ma ute perkara humilu kang di humilu kala humilu humilu kang di muwati sapa umaro ing ma arti dibebani sapa umaro ing ma humilu kang dibebani sapa umaro ing ma yang penting kalian taat mereka wajib melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. Tugas mereka sebenarnya, umaro adalah memberikan hak kalian. Ya. Mensejahterakan rakyatnya. Itu tugas umaro. Wis beno. Tugas kalian adalah taat kepada umaro. Ora usah katik nuntut hak. Ngoten mah. Wis kalau usah dituntut hakmu. Yang penting kue taat kepada umaro. Mereka juga punya kewajiban ke umaro itu. Yaitu memberikan hak kalian. Mensejahterakan kalian. Wis beno wis. Daripada tukaran. Ngoten. Waalaikum lan iku wajib ingatasi sira kabeh. Waalaikum lan iku ingatasi sira kabeh ma ute perkara humiltum kang dibebani sapa sira kabeh ing ma. Humiltum kang dibebani sapa sira kabeh ing ma. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Lha ngoten nggih. Lha ngoten, dadi walaupun imam niku melarang kita dari hak-hak kita, tidak mau memberikan hak-hak kita, kita tetap diharuskan untuk taat kepada umaro. Nggih, tetap kudu taat. Wis kita punya kewajiban sendiri, ulama juga punya, umaro juga punya kewajiban sendiri. Bagaimana cara kita agar kewajiban kita terlaksana dengan baik? Tidak perlu kita menuntut hak-hak kita. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qol, ngendika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wah nek ana wong gelem mikir ngene ya, sip dunyo ora tukaran. Gitu? Kalau semuanya berpikir demikian, hak saya sebagai seorang santri, lho ngono. Ya. Kewajiban saya sebagai seorang santri bagaimana? Kewajiban saya sebagai pengurus bagaimana? Kewajiban saya sebagai keamanan bagaimana? Dilakoni dhewe ora usah nuntut hake. Ya ngoten niku sae banget dadi ini. Jadi nanti kalau orang demikian tugasnya pasti terlaksana dengan baik karena yang dia pikirkan tugas saya harus selesai. Tidak, yang dipikirkan bukan mana hak saya, lho ngoten. Yang dipentingkan adalah kewajibannya dulu dilakukan. Qala ngendika Sayyidina Ibnu Mas'ud, qala ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha satuhune kelakuan, kisah. Iku satakunu bakal tinemu. Iku satakunu bakal ono iku mimba'di ing dalam sa'usi ingsun. Iku mimba'di ing dalam sa'usi ingsun opo asarotun. Opo asarotun opo menguasai, memonopoli. Monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga hak-hak muslimin tidak diberikan kepada muslimin. Tapi diberikan kepada orang lain. Orang yang berhak tidak dikasih, yang tidak berhak malah dikasih. Itu nanti ada demikian. Ketok nggih? Nah, ini. Yang seharusnya diberikan pada fuqara masakin, yang diberikan harusnya diberikan kepada rakyat jelata yang enggak punya apa-apa, malah diberikan pada konglomerat. Malah diberikan pada pemilik modal. Mereka yang dikembangkan terus. Ya, yang melarat semakin melarat, ngoten niku. Ini jenenge. Ya. Iki jenenge penjajahan dengan model baru. Katel ngeten iki. Jambu wis sampean melok sosialis apa melok apa sitok ini? Saleh sosialis apa? Saliyane komunis, musuhe komunis. Kapitalis ya, kapitalis semakin sing kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Iya toh? Dan saya ini cenderungnya kapitalisme kabeh. Yang pemilik modal yang menang. Itu. Yang gak punya modal, minggir. Lo ngatain ya. Jadi yang miskin-miskin itu nanti haknya wis diguak kabeh. Kalau wae sing miskin-miskin sing gak duwe omah iku digawekno omah, lho ngono. Ya. Iya kan? Cocok lah kan ngoten iku. Sing gak duwe omah digawekno omah. Ya sing wis duwe omah, ya wis beno wis duwe omah. Yang gak punya rumah itu buatkan rumah. Ya. Gak punya tanah iku wis laute diuruk ya. Gawekno tanah engko dianono omah. Kan yang dipikir sekarang bukan laute diuruk ya toh. Nanti supaya bisa dijual lawan iki. Supaya ngoten niku dadi ne. Kala wa umurun tungkirunaha. Wa umurun lan pira-pira perkara tungkirunaha. Kang ingkari sapa sira kabeh ing umur. Wa umurun lan pira-pira perkara tungkirunaha kang ingkari sapa sira kabeh ing umur. Banyak perkara-perkara yang kita ingkari karena bertentangan dengan syariat. Qalu ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Iki jenenge ayat-ayat menerangkan masalah fitnah le. Kudu tahu sama ngeten. Kaifa ta'muru halika ya apa perintah sinten panjenengan? Kaifa ta'muru halika ya apa perintah sinten panjenengan man ing wong? Adroka kang nemoni sopoman, menemui sopoman. Adroka kang nemoni sopoman minna sangking kita. Dalika ing mengkunu-mengkunu asaroh karu umurun tungkirunaha. Dalam dalika ing mengkunu-mengkunu asarotun wa umurun tungkirunaha. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada salah satu dari kami yang menemui masa itu ya Rasulullah? Apa yang kau perintahkan kepadanya? Lah niki Rasulullah tidak cuma memberikan kabar kalau terjadi fitnah, cuma demikian saja, enggak. Rasulullah selain itu juga memberikan bagaimana cara kita menyikapi fitnah tersebut. Nah, ini yang penting. Mawakif kita di depan fitnah itu bagaimana? Qala ngendika sinten Rasulullah tu'adduna nekani sapa sira kabeh. Nekani itu melaksanakan al-haqqo ing hak kewajiban maknanya itu begini. Nek al-haqqo alaikum niku kewajiban. Al-haqqo ing kewajiban alladzi kang alaikum kang ing atase sira kabeh. Laksanakan kewajiban kalian. Ya, taat kepada umaro ngoten. Lah hak kita kok gak diberikan ya Rasulullah, bagaimana? Mintalah hak itu pada Allah, aja minta pada umaro, pentung amin. Nggih. Wong mereka punya kekuatan. Wa tas'aluna lan jaluk sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wa tas'aluna lan jaluk sapa sira kabeh Allah ing Allah allazi ing hak. Nah, ini hak bermakna ini lakum kang kaduwe sira kabeh. Allazi ing hak lakum kang kaduwe sira kabeh muttafaqun alaih. Laksanakan kewajiban kalian, mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta hak saya ya Allah karena begini begini begini, ngoten. Jadi kita enggak usah apa mengharapkan kepada selain Allah, harapkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ngendika sinten Abu Hurairah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ato'ani faqad ato'allah. Man utai sapane wong ato'ani iku lamun taat sapa man ing ingsun. Ato'ani iku lamun taat sapa man ing ingsun faqad ato'allah. Mongko teman-teman taat sapa man ing Allah. Faqad ato'a, mongko teman-teman taat sapa man ing Allah. Yang taat saya taat Allah. Waman asroni, waman utawi sapane wong. Asroni iku lamun durhakani sapa man ing ingsun. Asroni iku lamun durhakani sapa man ing ingsun faqad asro. Mongko teman-teman durhakani sapa man Allah ing Allah. Fakoda asro moko teman-teman durhakani sopoman Allah ing Allah. Fakoda asro moko teman-teman durhakani sopoman ing Allah ing Allah. Waman utai sabani wong yuti ikulamun taat sopoman. Kone bapak eka kene dihubungi nomere Amri. Kone balu Rono ya. Sawan Rono ngabari keadaannya arek eko yopi ya. Wa man utai sabani wong yuti iku lamun taat sapa man al-amira ing pemimpin. Al-amira ing pemimpin faqad ato'ani. Mongko teman-teman taat sapa man ing ingsun. Faqad ato'ani, mongko teman-teman taat sapa man ing ingsun. Yang taat pemimpin sama halnya dengan taat saya. Taat saya kata ikan jerwe kanjeng Nabi padha karo taat Allah Ta'ala. Berarti wajib taat pemimpin selama ndak perintah maksiat. Waman lan utawi sapane wong yaksi iku lamun durhakani sapa man, mendurhakai sapa man. Al amira ing pemimpin. Faqad asroni, mongko teman-teman durhakani sapa man ing ingsun. Faqad asroni, mongko teman-teman durhakani sapa man ing ingsun. Muttafaqun alaih. Utai hadis iku muttafaqun alaih. Disepakati apa yang ngatasi, apa alaihi yang ngatasi, hadis. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Man utai sapane wong niki mauqif kita, sikap kita menghadapi pemimpin. Kariha iku lamun geding sapa man, benci sapa man. Min amirihi saking amire man. Min amirihi saking amire man syai'an ing sesuatu falyasbir mongko becik sabar sapa man. Falyasbir mongko